Inilah PT Kalijaga Citra Budaya Suara 98,5 FM KCBS Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Religi Inspirasi. Motivasi. Edukasi. FM KCBS Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat, akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hamabad. Selamat pagi sahabatku, apa kabar semua? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kembali bersua di ruang dengar Anda, kami Haji Ramadan bersama Kang Ozi di kesempatan pagi hari ini 98,5 Radio Queen Inspirasi Spirit Hati pada hari Selasa tanggal 20 Muharram 1434 Hijriah 4 Desember 2012. Sahabatku, kami akan menemani sahabat semua selama 90 menit ke depan dalam program kesayangan kita, yaitu Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat, akan dibahas secara tuntas dan bisa dijadikan fatwa sahabatku. Program ini terformat secara interaktif, bisa bergabung di line telepon di 0231 2522549, SMS 081321461079, Yahoo Messenger radio_kiat@yahoo.com, dan FB Radio Kejerbon. Yang pagi hari ini mendengarkan di streaming kami di www.radiokeonline.com, www.buyahya.rg. Selamat mendengarkan. Baiklah sahabatku, pagi ini aja ditemani oleh Kang Ozi. Langsung aja Ramadan sapa Kang Ozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Ozi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Ozi? Alhamdulillah sehat selalu aja. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Amin ya? Amin sehat. Baik Kang Ozi, pagi hari ini kita akan membahas topik mengenai tema apa aja? Tema kita mengenai ziarah kubur. Nah, ini yang sering dilakukan masyarakat. Dan ini yang mungkin banyak digembar-gemborkan di masyarakat ya, aja. Iya, betul. Ziarah kubur bid'ah dan ziarah kubur ada dilarang, yang mengatakan bid'ah gitu ya. Tapi nah, masyarakat sendiri tradisi ini sangat kental sekali. Kita ya, sudah ya, sudah artinya mendarah daging menziarahi kubur. Kakek-kakek nenek kita sudah semuanya juga melakukan ziarah kubur. Betul. Semuanya. Bahkan kadang hari Jumat sore ataupun Jumat pagi mereka berziarah ya, mendoakan orang tua. Bahkan ziarah kepada ulama-ulama gitu. Nah, ini yang paling aneh ini sampai dikatakan, bahkan dimengatakan syirik. Nah, iya, bahkan musyrik, bid'ah ini. Iya. Kan ada tata acaranya gitu kan Kang Ozi ya. Iya, nah, makanya kita akan nanti kita akan bahas tuntas bersama guru kita Bu Yahya ya. Dan alhamdulillah telah hadir narasumber kita, guru kita Bu Yahya ya, di ruang dengar Anda sahabatku. Baiklah, langsung aja ya, Ramadan sapa narasumber kita, guru kita Bu Yahya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Buya? Alhamdulillah sehat. Berkat doa para pendengar semua. Semoga para pendengar pun juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Amin Allahumma amin. Baik Buya, topik pagi hari ini mengenai ziarah kubur. Ziarah kubur sendiri yang sesuai syariat seperti apa? Kemudian cara-cara yang benar itu seperti apa? Jangan sampai ada bahasa provokasi dikatakan bid'ah, ya, kesalahpahaman, kemudian syirik dan aneh dan lain-lain hal gitu ya. Silakan ya, tafadhol untuk dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasabi wa mawalah. Amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya hingga pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan silsilah kajian atau silsilah pembahasan tentang hal-hal yang perlu untuk dipertajam pemahaman kita akan hal-hal tersebut. Bukan karena ulama tidak pernah membahasnya, ini sudah jelas hanya ada sebagian orang yang tiba-tiba membuat atau menceritakan, menjelaskan hal ini dengan cara yang berbeda, dengan pemahaman yang berbeda, sehingga tidak jarang mereka itu membuat keresahan di masyarakat, yaitu masalah ziarah kubur. Kalau masalah ziarah kubur sudah sangat jelas, ziarah kubur adalah sunnah. Ziarah kubur adalah sunnah. Nabi Muhammad pernah melarang kuntunahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa inna tudzakkirukumul akhirata. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Oke, okay, melarang ziarah kubur. Ala fazurha. Maka setelah itu ziarahilah. Jadi semula memang pernah ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi setelah itu ziarah kubur menjadi diperkenankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang harus kita fahami bahwa kalau memang masalah ziarah kubur ini adalah sunnah, itu sudah merupakan kesepakatan para ulama, tidak ada yang berbeda di dalam hal ini. Dan juga tidak ada beda apakah kubur itu ada di dalam kota atau di luar kota. Luar kota. Iya. Karena tidak ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam perbedaan antara di dalam dan di luar kota. Yang jelas ada himbauan dari Nabi untuk kita ziarah kubur. Hanya ada orang yang mencoba merubah ziarah kubur itu, kalau di dalam kota boleh, di luar kota tidak boleh. Subhanallah. Dengan bersandarkan satu hadis yang sangat jelas, la tusaddu rihalu ila ilah talat masajid. Tidak perlu kita mengencangkan tali kendaraan kita. Kalau dalam zaman dulu itu onta, maksudnya tidak perlu kita mengkhususkan untuk sebuah perjalanan jauh kecuali ketika tempat, yaitu ketika masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Anehnya, dan memang sungguh aneh, dan tak tahu ini pemahaman ini kok masih saja berusaha untuk digembar-gemborkan. Kalau kembali kepada salafun yang soleh, beliau-beliau tidak memaknai ini ke kubur sama sekali. Tidak ada urusan kekuburan di sini. La tusyaddu rihalu illa ila thalas masajid, itu tidak boleh kita melakukan perjalanan khusus kecuali ketiga masjid ini. Ini para ulama sudah membahas dengan jelas. Di dalam urusan bahasa pun tidak nyambung. Kalau dimaknai ke kubur, la tusyaddu rihalu ila kok ila al-maqabir. Salah. Okay, jadi dari istisna mufasil itu tidak. Asalnya istisna itu harus mutasil dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab itu. Istisna itu mutasil, mestinya apa? Antara yang dikecualikan dan yang dikeluarkan dan yang istisna dan mustasna dan mustasna minhunya, sesuatu yang mengecuali dan yang dikecualikan itu harus sama. Misalnya begini, la tusyaddur rihalu ilal mas ilal masajid illa ila thala la tusyaddur rihalu ilal masajid illa ila thalathati masajid. Masajid. Tidak boleh kita mengencangkan kendaraan, maksudnya melakukan perjalanan khusus ke masjid manapun kecuali ketiga masjid, masjid itu baru nyambung. Dan memang ulama faham semacam ini, bahwa tidak diperkenankan kita melakukan perjalanan khusus untuk menuju masjid hanya gara-gara nazar yang pernah kita nazarkan. Misalnya aku nazar sholat di masjid Istiqlal. Misalnya dari Jawa Timur, dari sini kita, aku nazar sholat di masjid Ampel, Surabaya. Maka untuk memenuhi nazar ini tidak perlu kita pergi ke sana, akan tapi cukup dimanapun masjid kita bisa melakukannya. Cuman yang namanya orang salah faham, ada memaksa dan memaksa. Bagaimana ziarah ke masjid ini dimasukkan ke bab kuburan? Dan ini tidak ada sama sekali. Jadi sudah jelas itu adalah kelemahan dari pemahaman orang tersebut. Dan ini bukan masalah khilaf sebabnya, ini masalah kesalahpahaman. Yeah. Bukan masalah khilaf, tidak bisa dipaksakan secara bahasa tidak nyambung. Dan para ulama dulu juga tidak memahami makna ini. Jadi kalau ada orang memaksa, wahai kaum muslim, barangkali ada di hadapan anda ada selebaran yang dibagi-bagi, mengutuk orang ziarah kubur, ziarah kubur, hanya apalagi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan haram ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana? Termasuk orang ziarah waris songo itu adalah haram. Karena apa? La tusyaddu rihalu ila ila thalathati masajid. Jadi masjid itu dengan kuburan itu nyambung atau tidak? Tidak diperkenankan kita melakukan perjalanan ke kuburan kecuali ke tiga masjid. Ajib. Sekarang orang dalam berbahasa saja enggak nyambung, enggak kena ini. Tidak boleh kita melakukan perjalanan khusus keluar kota ke kuburan. Kecuali ketiga masjid. Mestinya ketiga kuburan, bukan ketiga masjid. Tapi ini ketiga masjid berarti apa yang dikecualikan di situ bukan adalah masjid, masjid juga. Tetapi yang namanya salah faham ya terus begitu berangkur. Sudah dengan pemahaman yang salah, begitu kerasnya mengecam yang lainnya sampai mengharamkan mutlak ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ziarah orang-orang soleh dan para wali. Enggak tahu dari mana pemahaman ini. Coba Anda cermati, wahai Anda yang paling rendah di dalam memahami bahasa Arab, yang pakai jurumiyah saja nahunya, ya. Anda bisa faham atau tidak? La tusyaddu rihalu illa ila thalas masjid. Tidak boleh kita melakukan satu perjalanan khusus kecuali ketiga masjid. Maksudnya perjalanan khusus ke masjid-masjid. Iya. Jadi kalau kita nazar sholat di masjid yang ada di Singapura sana, maka tidak perlu kita ke sana. Kita bisa sholat di masjid kita yang ada di tempat kita sendiri. Akan tapi kalau kita nazar untuk sholat di Masjidil Haram, kita harus ke haram. Masjidil Haram, haram. Masjidil Aqsa harus ke Masjidil Aqsa, ke Madinah harus ke Masjid Nabawi. Nanti boleh menunaikan nazar di masjid yang lebih gede, boleh. Misalnya kalau ada orang nazar di Masjid Al-Aqsa, boleh dilaksanakan di Masjid Nabawi, karena martabatnya Masjid Al-Aqsa adalah setelah Masjid Nabawi. Jadi, kalau orang menazar Masjid Nabawi, boleh dilaksanakan di Masjid Mekah. Tapi kalau nazar di Masjid Mekah, tidak boleh dilakukan di Masjid lain. Ini pembahasan masalah nazar untuk ke masjid. Baik. Jadi kalau masalah ziarah kubur sudah sangat jelas bahwasanya ziarah kubur itu adalah sunnah, dan sangat sunnah yang dikukuhkan itu, karena fa inna tadzakirukum al-akhirata, ini akan mengingatkan kita akan akhirat, ya. Dan itu sungguh sesuatu yang sangat sangat baik. Jadi tidak ada permasalahan di dalam masalah ini. Nah, dan mereka yang mengatakan yang membid'ahkan orang ziarah kubur itu, mereka juga tidak bisa lepas daripada masalah-masalah ini. Mereka yang mengatakan bid'ah ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ziarah para wali itu, mereka itu tidak bisa keluar dari asalnya bahwasanya yang jelas ziarah kubur itu adalah sunnah. Sunnah, mereka tetap mengatakan sunnah. Cuman permasalahannya setelah mereka mengatakan sunnah, mereka tercemar oleh pemahaman itu. Karena ziarah kubur sangat jelas. Zurul kubur, riwayat lain Imam Muslim dalam kitab sahih, zurul kubur. Ziarahlah kubur, fa innaha tudzakirukum al-akhirata, karena yang demikian itu mengingatkan kamu kepada akhirat. Kemudian pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa. Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin, wa inna insyaallah bikum lahiqun, nasallallahu lana wa lakum al-afiyah. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis tersebut. Kalau memang ziarah kubur itu tidak boleh, tentu tidak akan diajarkan oleh Rasul hal-hal yang demikian itu. Baik, jadi kita boleh datang ke kuburan dan berziarah, subhanallah, untuk mendoakan, untuk kita belajar, melembutkan hati kita. Siapa yang melarang ini semuanya? Baik. Nah, kemudian nanti ada pembahasan lain masalah tawassul, bagaimana. Ini sangat bagaimana? Jelas ya, tawassul sudah sangat jelas. Bisa saja ini kita pisah pada pertemuan yang datang. Hanya kita perlu rinci saja. Sehingga yang jelas ziarah kubur adalah boleh diperkenankan. Baik, sunnah yang sangat dikukuhkan. Adapun permasalahannya sekarang adalah wanita. Kalau wanita mau ziarah kubur, ya jawabnya adalah tetap ziarah kubur bagi wanita adalah tetap disunnahkan sama, karena tidak ada pengecualian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang wanita. Ada. Jadi ada memang ada riwayat-riwayat. Di sini memang jelas misalnya orang yang melarang ziarahnya kubur para wanita adalah dengan riwayat dari hadis yang diriwayatkan Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ana zuwaratil kuburi. Allah Rasulullah mengutuk zuwarat, orang yang sering-sering ziarah kubur. Terus jadi terlalu banyak ziarah kubur. Hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, juga Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih. Kemudian ada hadis lain yang berbunyi la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiratil quburi wal muttakhidati 'alaiha al masajida. Allah mengutuk wanita-wanita yang ziarah kubur kemudian mengambil menjadikannya sebagai masjid, ya. Kemudian juga disebutkan dari Ummi Atiyah dalam kitab Imam Sahih Bukhari, nuhina anittiba'il janazi wala ya'zim 'alaina. Kami pernah dilarang untuk mengikuti jenazah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Baik, akan tapi para ulama yang menjelaskan, yang memperkenankan banyak, dan hadisnya juga sangat jelas. Mereka mengkritisi hadis. Misalnya yang pertama, la'anallahu zuwaratil kubur. Yang dikutuk oleh Rasulullah adalah orang perempuan yang kerjaannya hanya ziarah kubur. Lah kalau ziarah sesaat-saat tidak ada masalah, karena dia punya kesibukan, mungkin masalah keamanannya, mungkin akan merepotkan suaminya. Tapi kalau zahiratul kubur boleh. Adapun hadis la'ana Rasulullah SAW zahiratul kubur yang tidak pakai sihom balo, yang pertama zuwarat yang terus sering-sering ziarah, yang kedua zahiratul kubur dikatakan hadis diriwayatkan Abu Daud. Ini adalah hadis tidak benar, hadis tidak sahih. Jadi yang sahih adalah zuwarat bukan zahirat. Zuwarat adalah orang yang sering-sering ziarah kubur, terus-terus ziarah kubur. Baik, ini adalah keterangan daripada orang yang memperkenankan. Adapun dalil-dalil orang yang memperkenankan ziarah kubur, wah jelas banyak bagi wanita maksudnya. Yang wanita ziarah kubur disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajari Siti Aisyah. Waktu Siti Aisyah bertanya, "Kaifa aqulu lahum ya Rasulullah?" Bagaimana aku, apa yang aku ucapkan di saat aku ziarah kubur kepada mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah tidak mengatakan Aisyah haram, tidak. Tapi mengatakan kulli, katakanlah wahai Aisyah, assalamu ala ahli diyari, ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin, yarhamullahu al mustaqtibina minal mustakhirin, wa inna insyaallah bikum lahikun lalahikun. Ini disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apa sih yang aku baca ketika ziarah kubur, bukan apa yang mereka baca. Yang ngomong Siti Aisyah, apa yang aku baca, berarti ziarah atau tidak Siti Aisyah? Ziarah, apa yang aku baca dan diizinkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas, Imam Bukhari dan Imam Muslim yang meriwayatkannya, begitu bunyinya, marron Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad melewati bimra'atin, seorang wanita, tabki inda qabrin, menangis di dalam di kubur. Ada seorang wanita kelihatan di kubur dan menangis. Nabi Muhammad kemudian berkata, ittaqillah wasbiri, takutlah kepada Allah dan sabarnya. Faqalat ilaika anni, karena dia tidak kenal Nabi, di begitu mungkin tersinggung, pergi kau. Nabi Muhammad diusir. Inna kalam tusabbi musibati, engkau tidak merasakan musibahku. Dan perempuan ini tidak kenal Nabi. Setelah dikasih tahu kalau itu Nabi, langsung mencari ke tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah satu Nabi Muhammad mengingatkan, sabar itu adalah di waktu yang pertama kali, di saat ada musibah pertama sabar baru benar. Setelah itu tidak sebut sabar. Nah, dari hadis ini coba, Nabi waktu melihat perempuan itu mengajari cara ziarah yang benar, bukan nangis-nangis begitu, bukan mengatakan Nabi Muhammad, ibu jangan kau ziarah, tapi isbiri, sabar. Ittaqillah, takutlah kepada Allah di situ. Bukan Nabi mengatakan kamu jangan ziarah, tidak pernah melarang Nabi Muhammad ziarah hanya perempuan. Ini kemudian deh, dan kemudian riwayat lain dari Ibnu Hajar Al-Asqalani juga meriwayatkan di dalam kitab Fathul Bari-nya, menjelaskan di dalam kitab Fathul Bari-nya tentang menjelaskan bahwasanya dengan jelas bahwasanya Imam Qurtubi seorang dari salaf mengatakan bahwasanya menjelaskan tentang kisah hadis tersebut, memang wanita itu menangisnya berlebihan. Sehingga Rasulullah perlu menegur. Jadi yang dilarang adalah tangisnya yang berlebihan. Baik. Kemudian hujah yang lainnya, telah datang riwayat yang jelas tentang para sahabat-sahabat wanita Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Berziarah seperti Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau juga berziarah kepada saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar. Sampai waktu itu fakilah. Waktu beliau ziarah ke tempatnya Sayyidina ke Sayyid Abdurrahman bin Abi Bakar, beliau ditanya, "Alaisa qad nahha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dzalik?" Bukankah Nabi pernah melarang perempuan ziarah wahai Siti Aisyah? Naam. Naam, kana naha thumma amara bi ziyaratiha. Nabi pernah melarang tapi setelah itu memerintahkan untuk ziarah. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitu an-nabiy kubur fazuruha. Hadis riwayat Tirmidzi dengan isnad sahih. Fa inna dzakirul akhirata di dalam sahih Muslim, fa inna dzakirul akhirata. Ini tidak ada pengecualian bahwasanya diperkenankan bagi siapapun untuk ziarah kubur, bahkan bagus karena itu mengingatkan kematian, dan situ tidak ada pengecualian, tidak beda dengan wanita, laki dan wanita sama. Nah, setelah itu yang perlu diperhatikan ternyata bukan masalah hukum ini. Kalau hukum ini sangat jelas, adab dan tata krama. Maka yang perlu diperhatikan adalah adab dan tata krama. Adab dan tata kramanya. Karena ya harus jujur, kita harus netral memandang pecinta-pecinta ziarah kubur para wali ini. Yang kurang adalah adabnya. Adab akhlak. Misalnya seorang wanita tidak diperkenankan keluar untuk ziarah kubur kecuali dengan mahramnya di tempat yang jauh. Iya. Kalau dia berpergian lebih dari dua marhalah, maksudnya kalau berpergian di tempat yang boleh dikosor, iya, sholat itu dan dijamak yang boleh dikosor, maka perempuan itu harus ditemani oleh bapaknya, anaknya atau saudaranya. Kalau tidak pakai mahram tidak diperkenankan. Maka ini yang harus diperhatikan. Maka kami himbau anda-anda, wahai ibu-ibu yang gemar ziarah kubur, anda harus perhatikan. Ketahuilah jika anda ternyata tidak ada mahram yang menyertai anda, maka anda tidak usah ziarah kubur, anda doa di kamar anda pun nyampe kepada Allah. Subhanallah. Nyampe nanti doa-doa itu akan dikabul oleh Allah. Jadi tidak harus anda memaksakan pergi ke tempat kuburan kalau memang tidak ada yang menemaninya. Ini yang pertama. Jadi kalau memang anda adalah dalam keadaan tidak ada yang menemani, tidak ada mahramnya, maka anda tidak usah pergi. Satu. Yang kedua, jika di tempat kuburan tersebut terasa tidak aman, misalnya terlalu berdesak-desakan sehingga menempel antara badan dengan badan, laki dengan perempuan berdesakan, maka menjadi haram dalam hal ini jika anda tahu. Kalau anda tahu masih masa memaksa masuk ke sini, maka haram. Mohon maaf, ini adalah yang sering terjadi. Hanya karena ngejar Jumat Kliwon atau Jumat Legi di mana itu. Tidak perlu. Anda kalau pengen ziarah ke kubur para wali, ambil waktu yang sepi, wahai para wanita. Karena apa, berdempetan laki dengan perempuan adalah hukumnya haram. Dan anda harus yakin bahwasanya dengan keharaman yang anda lakukan menjadikan tidak dikabul doa anda. Anda tidak usah memaksakan. Memang ziarah kita harus kita kembalikan, kita netralkan masalah ini. Ziarah kubur adalah sunnah, nah, bagi wanita pun sunnah. Tapi tolong adab dan tata keramanya. Dan dikubur pun anda harus punya adab. Mohon maaf, tidak pakai dandan yang berlebihan. Masya indah amnil fitnati. Di saat aman fitnah. Fitnah itu apa? Anda terganggu dan anda mengganggu. Mungkin anda termasuk orang yang dandanannya berlebihan, maka anda tidak usah ke kubur. Adapun kalau anda ingin berdoa dari rumah anda sendiri pun akan nyampe, ya, insya Allah. Jadi harus perhatikan tentang ziarah. Yang pertama masalah bepergiannya seorang wanita. Yang kedua adalah masalah adab di tempat kuburan tersebut, yang kadang masya Allah luar biasa berdesak-desakannya, dipikir itu menjadi sebab pengkabulan doa. Oh enggak, jika laki perempuan berdesakan seperti itu, maka itu menjadi haram. Kalau anda tahu kok masih masuk, maka akan mendapatkan dosa, dan karena dosa anda maka justru tidak diterima apa-apa doa-doa anda oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kelihatannya ini yang kami tekankan. Kalau masalah ziarah kubur sudah sangat jelas, sudah jelas untuk orang-orang yang aneh. Jadi ziarah kuburnya wanita juga diperkenankan. Anda khususnya ziarah orang tua dan sebagainya. Jadi masalah ziarah kubur, jangan rasa pusing lagi. Jadi sangat jelas hujahnya. Para wanita anda pun boleh ziarah kubur wali dan ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiknya akan tetapi ternyata yang diperlukan adalah adab dan tata krama. Yaitu tidak diperkenankan seorang wanita keluar ke tempat yang jauh kecuali dibarengi dengan mahram suaminya. Suami bukan mahram memang, tapi suami menemani, atau anaknya, atau bapaknya, atau saudaranya, atau keponakannya, atau pamannya, maka itu yang diperkenankan. Setelah itu kemudian yang kedua adalah cara atau tempat yang kita ziarahi terhormat atau tidak terhormat. Betul. Kalau di situ banyak laki-laki yang mohon maaf matanya celalatan dan sebagainya, juga anda tidak perlu pakai wanita untuk tempat tersebut. Atau di situ berdesak-desakan, anda tidak perlu. Akan tapi ternyata ini semua tidak pernah didengar oleh para wanita-wanita. Dan ketahuilah anda akan rugi jika anda ziarah kubur dengan melanggar Allah, bukan bukan Anda dikabul doanya, malah justru Anda dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang mendapatkan kutukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu ya, terima kasih atas keterangan yang disampaikan Kang Oji. Jadi hukum ziarah kubur itu sudah jelas, sudah sebagai ziarah kubur perempuan muakkadah ditekankan aja untuk siapa saja. Baik itu untuk laki-laki ataupun perempuan. Yang perlu diperhatikan itu etika adabnya di sini ketika berziarah ataupun berpergian jauh safarnya itu. Baik, dan nanti sahabatku ya, Anda yang mau bertanya di line telepon silakan menghubungi 0231252549 dan SMS 081321461079. Yahoo Messenger radio_ket.com dan FB Radio Kecirebon. Terima kasih untuk sahabat rekan radio yang sudah mulai acara pagi hari ini di program Benang Merah. Ada Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Darul Mustafa Lumajang Jawa Timur, Radio Merinatul Salam 90,9 FM Banjar Kalimantan Selatan, Radio MBS 107,7 FM Gersik, Radio MBS 107,9 FM Blitar, Radio Wadi 102 Bogor Sukabumi Sumedang, Radio Streaming Alip Lampung, Radio Panu 103,8 FM Pahwato Gorontalo Sulawesi, di Sulawesi sahabatku. Kemudian Rana Jingga Rangat Riau, radio di sana juga sudah merelai sahabatku. Dan silakan sahabat yang merelai acara ini silakan inbox kami ke Yahoo Messenger radio@yahoo.com untuk memberitahu bahwasanya Anda merelai acara pagi hari ini. Baiklah sahabatku, sebelum buka sesi tanya jawab kami harus break terlebih dahulu. Dan sahabatku jangan kemana-mana, tetap di Radio Inspirasi Spirit Hati. يا صادق الأقوال يا محمد، يا طاهر الأخلاق يا محمد، يا هدي الأكوان يا محمد، يا تاج رسل الله يا محمد، يا خير خلق الله يا رسول رسول الله. يا بدر التمام نور الظلام علي المنقام سيد الكرام منقذ الآلام عليه الصلاة والسلام. يا نبي الله صفي الله يا محمد، يا ولي الله حفي الله يا محمد، يا بشير الله نبي الله يا محمد، يا حبيب الله شفيع الله يا محمد، يا خير خلق الله يا رسول الله. حبيب الله نبي الله محمد يا ختام الأنبياء يا رسول الله يا إمام الأنبياء يا رسول الله يا دواء كل داء يا الله ضعف الثوات يمن العيون. الكتاب أبعد العذاب يوم الحساب يا حبيبي يا نبي الله يا شفيعي يا بشيري يا صفي الله يا رسول الله يا نبي الله صفي الله يا محمد يا ولي الله حفي الله يا محمد يا بشير الله نبي الله يا محمد يا حبيب الله شفيع الله يا محمد يا رسول الله يا نبي صلى الله يا محمد يا ولي الله صلى الله يا محمد يا بشر الله في العالمين شفيع القانين يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله راديو كو Inspirasi spirit hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah hadir SD Ita Al Bahjah, Sekolah Dasar Islam Tahfidz Al Quran Al Bahjah. Sekolah dasar dengan metode terbaru yang mengedepankan pembinaan akhlak dan tahfizul Quran. Visi terbentuknya generasi yang bertakwa, tekun, agamis, Qurani, wawasan luas dan berakhlakul karimah. Misi membina peserta didik dalam membangun akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Membentuk peserta didik agar mencintai dan mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Mengembangkan kemahiran membaca, menulis dan menghafalkan Al-Quran dengan target hafalan 15 juz. Mengoptimalkan kompetensi peserta didik dengan kegiatan pembelajaran yang memadukan nilai-nilai Islami, ilmu pengetahuan dan teknologi. Mempersiapkan generasi yang berakhlak mulia. Fasilitas antar jemput, catering, masjid, laboratorium, multimedia tahfidz, UKS, dan sarana bermain. SD Ita Al-Bahjah menerima siswa-siswi baru tahun pelajaran 2013-2014. Hari belajar Senin hingga Jumat full day school. Tersedia pula boarding school dan menerima siswa pindahan. Untuk keterangan lebih lanjut silakan hubungi Ustadz Hendra di 085-779-119-803 atau Ustadz Heri di 081-313-364-478. Info terbaru dari Al-Bahjah Tour and Travel. Al-Bahjah Tour and Travel. Al-Bahjah Tour and Travel menyelenggarakan program umroh bersama Buya Yahya dan Umi Fairuz Arahbini di bulan Februari 2013 selama 9 hari. Untuk pendaftaran, Anda dapat datang langsung ke Majelis Al-Bahjah, Jalan Pangeran Cakrabuana nomor 179, Blok Gudang Air, Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Atau hubungi Haji Alfan, telepon 081-382-550-494. Haji Rifki, telepon 085-324-946-875. Inilah PT

ikuti Rumahku Surgaku, program spesial untuk sahabatku yang akan mengupas tuntas tentang keluarga dan segala permasalahannya, yang bertujuan menciptakan keluarga samara yang akan dikaji secara syariah dan psikologi. Acara ini terformat interaktif melalui line telepon dan SMS. Jadi memang seorang wanita secara umum, Bunda ya, secara umum itu ingin mempunyai suami itu lebih, biarpun dalam sebagai Iya. lebih tinggi dari dia. Kalau tidak lebih tinggi, tapi lebih berilmu dari dia. Kalau tidak berilmu, lebih dewasa. Jadi karena wanita itu pengen diayomi. Karena wanita itu di Rumahku Surgaku, setiap Jumat jam 5.30 sampai dengan jam 7 pagi, hanya di Radioku, inspirasi spirit hati. Tuhan tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum sehingga mereka melakukan perubahan apa yang ada pada dirinya masing-masing. Perubahan adalah sesuatu yang pasti. Karena itu, pastikan Anda tidak berada di dalam zona nyaman, karena kelak Anda akan terlindas oleh perubahan zaman. Saya akan memberikan bagaimana cara merubah diri kita menuju kehidupan yang jauh lebih baik. Sebab jika kita tidak merubah apa yang ada pada diri kita, maka sejatinya kita tidak akan bisa merubah apapun. Dengarkan dan ikuti Inspirasiku bersama Bang Hak setiap Kamis jam 4 sore, hanya di Radioku, inspirasi spirit hati. Saya Bang Hak akan memberikan kiat-kiat bagaimana merubah mindset dengan benar, khusus buat pendengar Radioku. Inilah PT Kalijaga Citra Budaya Suara. KCBS Radioku, inspirasi spirit hati. Inspirasi spirit hati. Koma 5 Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabatku, masih di program Benang Merah bersama guru kita Buya Yahya. Topik pagi ini mengenai ziarah kubur. Dan untuk radio-radio yang berlayar, terima kasih ada Radio Azam 103.5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Darul Mustofa Lumajang, Radio Madinatu Salam 90.9 FM Banjar Kalimantan Selatan, Radio MBS 107.7 FM Gresik, Radio MBS 107.9 FM Blitar, Radio Wadi 102 FM Bogor, Sukabumi, Sumedang, Radio Streaming Alip Lampung, Radio Panuwato 103.8 FM Pahuwato Gorontalo, Sulawesi, dan Radio Rana Jingga, Rengat Riau, sahabatku. Baik, dan Kang Ozi, tadi guru kita sudah menerangkan mengenai ziarah kubur. Sudah jelas ya, hukumnya sunnah muakkadah, dan bagi laki-laki maupun perempuan, akan tetapi disunahkan dengan menjaga adab-adabnya ya, Jay. Iya betul, adabnya, bepergiannya ketika berziarahnya juga tidak berdesak-desak antara laki-laki dan perempuan gitu kan. Nah, ini akan mendatangkan, bukan mendapatkan ridhonya Allah, bahkan doanya bisa tertolak ini karena melanggar syariat. Maksiat ya dia. Iya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau memang kondisi itu memungkinkan bakal melanggar Allah Subhanahu wa taala, lebih baik doa di rumah sampai disampaikan. Ya. Doanya akan sampai. Baik, dan kita langsung ke tanya jawab, Ustaz. Karena ada yang sudah bergabung di line telepon di 0231252549, Kang Zi. Baik, kami sapa. Baik, silakan sahabatku ya menghubungi kembali di 0231252549. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pas dia. Allah salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala wa sahbi. Dengan siapa, di mana? Dengan langganan Ibnu Abbas. Oh, dengan Bapak Ibnu Abbas di Majalengka. Apa kabar Pak Ibnu Abbas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dalam keadaan sehat. Baik Bapak Ibnu Abbas, silahkan bertanya kepada guru kita Buya Yahya langsung. Tufadol. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga rekan-rekan berarioku, mudah-mudahan anda semua mendapat barokah dari Allah SWT. Amin. Amin. Allahumma amin. Maaf Buya, mau tanya di luar tema. Dalam berdoa apa boleh ditambahkan di samping ya Allah ya Rasulullah begitu. Kemudian bagaimana caranya supaya bisa bermimpi bertemu Rasulullah. Dan terakhir ini maaf ya, ada tambahan mengenai pemisahan ilmu. Katanya ilmu itu nggak boleh pisah-pisah, ada ilmu agama, ilmu umum, semuanya juga sama katanya. Bahkan saya pernah mendengar di satu radio, dia mengecam Imam Ghazali, kok kenapa ada Ihya Ulumuddin, katanya ya Allah subhanahu wa ta'ala, orang beralim banget. Oleh karena itu saya mohon penjelasan dari Buya, termasuk ulama juga katanya, ulama itu tidak hanya ulama agama saja, ulama umum juga sama, jadi gak boleh dipilah-pilah katanya. Nah ini mohon penjelasan dari Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibnu Abbas. Dan satu penelpon kembali ya, cukup satu pertanyaan saja ketika bertanya di line telepon, karena SMS juga sudah banyak, Yahoo Messenger, FB Radio juga sudah pertanyaan masuk ke kami begitu banyak. Subhanallah ya. Baik, di line telepon di 0231252549. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi. Allahumma salli barakallahu wa sahbi. Dengan siapa di mana? Dengan Abdullah di Plumbon. Abdullah di Plumbon. Silakan bertanya kepada guru kita Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Buya, apa hukumnya merokok? Tapi alhamdulillah saya tidak merokok, tapi di toko saya menjual rokok. Itu gimana hukum menjualnya juga? Yang kedua, bagaimana cara niat puasa mutih dan puasa di hari terakhir di bulan tersebut? Baik, cukup ya pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengan Abdul Diploman, terima kasih. Baik, cukup dua pertanyaan di line telepon. Yang pertama dari Bapak Ibnu Abbas, apakah boleh dalam berdoa ditambahkan ya Allah, ya Rasulullah? Itu ya, pertanyaan pertama. Kedua, kemudian bagaimana agar satu-satu ya. Di dalam urusan berdoa sesungguhnya hanya kepada Allah. Artinya kalau kita mohon, kata tetap pada ya Allah, kabulkan hajatku, ya Allah berikan kepadaku ini, itu saja. Adapun dengan Rasulullah SAW, ini ada syubhat, bukan mutlak dilarang, asalkan iman kokoh. Karena Ibnu Katsir sendiri meriwayatkan tentang mentafsiri tentang wala annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirlahumur rasul wajadullah tawwabar rahima. Di situ menceritakan tentang seorang yang datang ke kuburan dan berkata ya Rasulullah istazki li ummatik, ya Allah ya Rasulullah istazki. Dia meminta kepada Rasulullah untuk minta kepada Allah. Jadi kalau kita berdoa kepada Rasulullah tidak diperkenankan. Dia ada syubhat. Bahkan tidak heran, tidak jauh jika dikatakan itu sesuatu kesalahan. Sebab kalau masalah syirik lain ya, sebab tidak minta hakiki kok ya. Tapi jelas salah kalau memang mengatakan ya Rasulullah berikan kepadaku ini misalnya begitu. Kecuali harus dimaknai, dan ini perlu pemahaman, artinya lebih baik dihindari. Kita tidak berani mengatakan mutlak salah. Karena apa? Bisa mengatakan ya Rasulullah, karena boleh memanggil Rasulullah itu boleh. Ada riwayat begitu. Bahkan dalam hadis Imam Ahmad sendiri meriwayatkan tentang satu orang yang kehilangan kendaraannya. Di situ Rasulullah mengajarkan panggillah orang-orang yang kau cintai. Akhirnya mengulia ya Rasulullah. Jadi boleh kita menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal, dan itu menyeru Nabi. Jadi tapi bukan maknanya berdoa kepada Nabi, bukan meminta kepada Nabi. Ya. Maka dari itu, untuk menghindari daripada dituduh oleh sebagian orang, karena memang itu harus kembali kepada niat kau ya Rasulullah. Tidak boleh itu, ya Rasulullah kabulkan hajatku ya Rasulullah. Tidak ada ya demikian tidak. Tapi hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lebih tidak usah diberi ditambahan ya Allah ya Rasulullah, karena Allah bukan Rasulullah kan begitu. Ya Allah kabulkan hajatku. Baru nanti istilah menyeru kepada Rasulullah, salamu alaika ya Rasulullah, itu lain cerita. Jadi tidak, jadi jangan digabungkan antara ya Allah dan ya Rasulullah, Rasulullah. Di dalam berdoa, karena itu ada subhat besar. Padahal sesungguhnya dia tidak bisa saja tabarruk dengan menyeru Rasulullah, bukan meminta kepada Rasulullah. Yeah. Misalnya yang dimintanya kepada Allah, akan tadi mengambil berkah dari menyebut Rasulullah, atau latah dia menyebut Rasulullah. Mungkin karena saking cintanya. Ya, itu latah, akan tapi dia sebenarnya tidak minta ke Rasulullah SAW. Maka selagi dalam keadaan sadar, dihindari saja, mintalah kepada Allah saja. Tidak minta kepada, tidak menyebut ya Rasulullah di saat dibarengi dengan ya Allah. Baik, ya. Kemudian yang kedua, kiat agar mimpi bersama Rasulullah itu. Subhanallah, mimpi itu bukan disengaja begitu. Orang amal baik, banyak salawat dekat Rasulullah, nanti akan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang banyak ijazah-ijazah yang diberikan para ulama dan sebagainya. Akan tapi ketahuilah, mimpi Rasulullah itu sesuatu yang sangat mahal. Artinya apa? Justru dosa dusta kalau orang ngobrol ketemu mimpi Rasulullah. Orang ulama dulu tuh kalau mimpi ketemu Rasulullah itu diam, tidak diceritakan siapa-siapa. Hanya tiba-tiba dia menjual hartanya separuh disedekahkan untuk mensyukuri karena dia ketemu Rasulullah. Ini ada orang dikit-dikit ketemu Rasulullah. Seminggu sekali saya ketemu Rasulullah. Masya Allah. Ini jadi tidak mudah ini. Maka ditanda dusta semacam itu. Karena apa? Para ulama dahulu tuh kalau mimpi Rasulullah itu justru disembunyikan. Karena apa itu? Rahasia antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ada orang itu, biarpun kelihatannya model kayak apapun, hati-hati dengan orang yang dikit-dikit ketemu Rasulullah, ketemu Rasulullah. Yang menjadikan orang itu benar dia ketemu Rasulullah tentunya perilaku. Anda membaca solawat apapun, insya Allah menjadikan sebab Anda bisa ketemu Rasulullah, bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam, ada orang Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibaca sampai tertidur ini. Ada yang membaca bertah ya man saradhaifu man ahwa fa arqani wal hubbu ya taridul ladati bil ami, dibaca sampai tertidur bisa menjadi sebab ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi tidak serta-merta dengan itu, pasti dari sebelumnya dia sudah rindu ke Rasulullah dengan banyak baca solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti akan ketemu dalam mimpi, dan mimpi ketemu Rasulullah benar. Man ra'ani fil manam sawfa yarani fil yaqdati fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Baik, itu saja. Baik. Kemudian yang ketiga, Bu, ya, seperti memisahkan ilmu itu ada bagian masalah ilmu, kemudian bukan memisahkan. Memang ilmu itu berbeda. Yang tidak boleh dipisahkan adalah niatnya. Nah, kalau ada orang mengatakan sama saja, ya tidak sama dong. Ilmu agama adalah ilmu akhirat kan begitu. Ilmu dunia itu baru menjadi akhirat kalau digunakan untuk mendukung akhirat. Harus ada perbedaan, tapi niat yang tidak boleh beda. Niatnya karena Allah. Anda mengambil ilmu kedokteran karena Allah, baru nanti ilmu kedokteran Anda punya nilai akhirat. Kalau biasanya itu kesombongan saja mengatakan, mungkin yang memisahkan, kadang kesombongan memisahkan dalam arti tidak mau menerima umum. Yang penting adalah ilmu akhirat saja. Jadi enggak perlu umum. Nah, akhirnya yang umum pun tersinggung. Sama saja. Nah, ya kan? Tidak boleh ada kesombongan di sini. Waliullah bisa saja seorang dokter, seorang insinyur, seorang pakar atom yang kacamatanya tebal hanya di laboratorium saja, tapi yang dipikirkan adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menjadikan tidak beda adalah niatnya. Jadi niatnya karena Allah, ingin dapat kemuliaan di hadapan Allah subhanahu wa taala. Akan tapi itu secara umum, tapi secara individu dan pribadi, maka ketahuilah ilmu agama nomor satu, karena itu berkenaan dengan fardu ain. Salat Anda dan sebagainya. Ya sangat beda dong urusan salat dengan urusan pertanian. Ya enggak nyambung. Ilmu pertanian dengan ilmu sholat, mana yang pasti ilmu sholat dulu, karena sholat berkenaan dengan kewajiban pribadi yang harus dilakukan, dilaksanakan itu. Sebab apa? Sholat dibebankan kepada Anda. Kalau pertanian, Anda tidak bertani, masih ada orang bertani yang lain. Tapi kalau sholat pribadi, ya beda dong. Maka kalau itu kesombongan saja kalau mengatakan nggak usah, beda semua saja. Biasanya itu orang umum yang ngomong kayak gitu. Tapi sisi lain orang agama mengatakan, oh agama ini, jadi kesombongan. Yang agama sok, yang umum sok, akhirnya sok-sokan semuanya. Akhirnya nggak karu-karuan. Semuanya perlu tawaduk, wahai kaum muslimin. Perlu ketawaduan. Jadi semua ilmu kalau kita arahkan untuk Allah akan punya makna akhir ukhrawi. Baik, Bu, ya, terima kasih. Ada orang mencaci Imam Ghazali. Gini loh ya, kalau ada kambing kecil Lalu dia dengan semangatnya yang tinggi, aku ingin menghancurkan Gunung Ciremai Kiri, gitulah. Itu, tahu Gunung Ciremai Kiri? Ya biarin dong, kambing kecil ya, bodoh mati itu nanti orang kemarin sore orang goblok ngeblokin Imam Ghazali. Ya lebih goblok siapa yang tahu Imam Ghazali? Imam Ghazali orang saja bingung kok mikir, bukan mikir ilmunya Imam Ghazali, mikir kok Imam Ghazali bisa nulis ini falsafah Isa ini bisa. Orang mikir Imam Ghazali kok orang goblokin Imam Ghazali ini. Ya itu kayak kambing kecil nyundang gunung, gitu ya biarin loh. Kok di, lah kok ngurusi kambing? Ya bilang ini kambing sakit, yang namanya kambing sudah. Kok bingung deh. Ya, jadi kalau ada orang menyalahkan Imam Ghazali, kritik Imam Ghazali dan orang sebagainya, sakit, itu orang sakit. Sakit. Orang dulu memang ada seperti Imam Zainuddin Al-Iraqi, tapi tidak mencaci. Waktu mentashih hadis, mengeluarkan hadis, takhrij hadisnya Imam Ghazali rahimahullah taala. Beliau menemukan beberapa hadis di kitab Ihya adalah hadis yang, misalnya hadis yang tidak ala asralahu, tapi tetap beradab, bukan mengatakan Ghazali goblok, hadis begini kok dimasuk. Enggak ada begitu. Mereka penuh dengan adab. Tapi ini orang kemarin sore, memang dasar pendidikannya itu memang biasanya gurunya suka mencaci maki itu. Lidahnya tuh lidah gatal, ada ulatnya tajam. Baik Bu ya, terima kasih buat jawabannya. Dan berikutnya ada sahabat Abdullah di Plumbon yang pertama menanyakan hukum merokok dan menjual rokoknya ini bagaimana, karena menjual rokok katanya. Sebetulnya fasalu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun ya. Dia seorang mujtahid di dalam mencetuskan hukum itu tentunya harus tahu semuanya. Sehingga mujtahid zaman dulu itu disamping mengerti ilmu agama, juga mengerti ilmu-ilmu yang lainnya. Termasuk Imam Syafi'i sendiri sangat mengerti ilmu kesehatan dan lainnya sebagainya. Maka seorang kiai zaman sekarang tidak bisa mengambil fatwa kecuali minta bantuan yang lainnya. Jika itu berkenaan dengan keselamatan di jalan, harus urusan dengan orang jalan. Jika berkenaan dengan kesehatan, harus bertanya kepada dokter. Dokter itu. Ahli. Jadi tidak sah fatwanya seorang ulama jika berkenaan dengan kedokteran, jika tidak disertai oleh dokter. Ini sama sekali, karena fas'alu ala dikri. Jadi kalau saya berfatwa tentang satu hal yang ada sangkut pautnya dengan medis, kalau saya tidak tanya dulu ke medis atau tidak pakai referensi medis, maka saya dusta dan bohong, karena saya tidak ngerti ilmu kedokteran. Jadi ini maka menghormati takhasus spesialisasi ini penting untuk digabungkan dalam satu kesimpulan bahwa ini loh hukumnya. Itu sebetulnya begitu. Dan tawadhu, saya tidak boleh kalau saya sombong waktu bangun pondok, ya bisa runtuh pondok. Saya tidak ngerti keinsinyuran, maka saya serahkan. Maka begitu nafas alu ala dikri. Jadi dalam hal ini pun kita tidak bisa melibatkan ustadz dan kiai saja berfatwa di MUI atau di organisasi masyarakat, akan tapi harus melibatkan para dokter dan sebagainya. Sekarang karena ini ada sangkut pautnya dengan kesehatan kan, tanyakan kepada dokter. Sudah, tanyakan saja kepada dokter. Dokter itu mengatakan apa tentang rokok? Biarpun dokter yang rokok sekalipun ngomong apa kan gitu ya, jujur kan. Baik, tapi mohon maaf Bu ya, walaupun tidak ditanyakan ke dokter, di situ kan ada keterangan merokok dapat menyebabkan gangguan jantung. Dari mana tulisan itu ditulis? Tentunya dari dokter. Semuanya kan ahlinya. Jadi pemerintah menulis itu semuanya karena ada sangkut pautnya dengan dokter. Kalau sudah dokter ngomong begitu, akankah kita mengingkari? Seandainya coba, apakah kalimat dokter tidak bisa beraja? Ahlinya beliau itu. Kalau kita masih memaksa dengan kesombongan kita, alangkah rugiknya kita. Misalnya apa? Dokter sudah ngomong, para kiai, ini air keras tidak boleh diminum, ini membahayakan. Apakah kiai langsung ngomong, halah saya tidak percaya omongan dokter, biasa minum. Itu kiai bodoh namanya. Jadi sebetulnya dalam hal ini, kita tidak usah perlu dengan kesombongan. Memang kalau kita rentet dari cerita para fukaha terdahulu, di abad keempat itu dikatakan bahwasanya merokok itu sunnah. Sunnah. Karena apa? Memang dengan merokok orang bisa bangun malam untuk jaga malam dalam peperangan, menjaga benteng-benteng sana, menjaga perbatasan-perbatasan dengan merokok itu. Kemudian di saat membaca bisa kuat tahan malam, tidak ngantuk. Ini. Akan tapi di abad ke-8 zamannya Syekhul Islam Zakaria, setelah Syekhul Islam Zakaria dan Ibnu Hajar dan sebagainya Ibnu Hajar, di situ ada pertanyaan tentang itu, lalu mereka berfatwa makruh. Karena apa? Kayaknya orang rokok pada bengek kan begitu ya. Jadi akhirnya menjadi dari sunnah menjadi makruh. Dari asal mubah, karena asal mubah. Asal mubah karena memang menjadikan orang giat menjadi sunnah. Tapi dari asal mubah ini kok tiba-tiba orang pada bengek menjadi makruh. Itu abad ke-8, 9, 10 ya. Kemudian di akhir zaman ini sudah laboratorium manapun sudah menjelaskan bahasanya yang namanya rokok adalah membahayakan ya. Membahayakan. Coba, itu bohong atau tidak bohong si tulisan itu? Tidak. Kalau memang itu bohong, mohon maaf. Kalau memang tulisan itu bohong, ngapain dipaksain ditulis ya? Iya. Ya itu karena ada. Sebab negara ngambil keuntungan besar di Bali ini. Kalau memang rokok membuat kesehatan dan sebagainya, tentu tidak akan ada tulisan itu. Ya, jadi dari dokter semuanya, bahkan dokter yang merokok, saya tahu, kita tanya, dokter kok ngerokok? Iya, saya sudah susah ninggal. Tapi dokter, benar enggak rokok membahayakan? Iya, membahayakan. Sebetulnya ada. Jadi kalau sudah begitu, fatwa ala dzikri in kuntum ta'lamun. Ini, mohon maaf, bukan saya yang berfatwa dalam hal ini. Dokter mengatakan itu membahayakan. Baik. Dan kemudian kesimpulannya, semua yang membahayakan hukumnya adalah haram, itu jelas. Iya. Dan kalau kita menjual sesuatu yang membahayakan, sama, karena kita membahayakan orang lain. Dan baik, kalau Anda tidak peduli dengan kesehatan orang lain, Allah pun tidak akan peduli dengan kesehatan Anda. Jadi yang menjual sesuatu yang membahayakan orang lain juga akan dihukum oleh Allah dengan dibahayakan urusan hidupnya nanti. Maka kalau bisa dihindari yang demikian itu. Maka ini urusan rokok ya, akan tapi jangan terlalu keras. Kalau Anda mengambil keputusan rokok haram, kiai goblok, kiai gombal, juga enggak benar begitu. Kalau Anda sudah tidak bisa merokok, alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah. Doakan yang lain agar tidak merokok. Baik, ini adalah urusan rokok ya. Jadi kembalikan kepada ahlinya. Baik. Kalau urusan laboratorium, laboratorium, ulen medis, ya, medis dan sebagainya. Urusan insinyur misalnya, mohon maaf, pembuatan jalan tol. Pembuatan jalan tol yang menyeberang jalan raya. Itu kalau roboh bahaya enggak kepada roboh? Oh, bahaya. Baik. Sekali. Diserahkan kepada siapa? Ustadz? Atau insinyur. Insinyur kalau ustaz ramai cawe-cawe membunuh orang lain, haram untuk ustaz cawe-cawe. Jadi fas'alu ahla dzikri, serahkan kepada semuanya. Ini adalah jawaban kami. Dan kebetulan sebetulnya yang menjadikan orang itu susah karena mohon maaf kecanduan plus kesombongan. Jadi kalau diajak bicara netral itu insyaallah mudah. Pernah suatu ketika kami, ini kenyataan di Jawa Tengah ini. Kebetulan memang kita berkumpul dengan orang yang memang ruangan yang kita tempat itu mau terbang itu karena penuh dengan asap ya. Akhirnya kebetulan ada yang tanya tentang rokok. Saya tidak akan bicara tentang rokok, saya hanya bicara tentang es dawet yang ada di samping. Es dawet di samping itu kayaknya ramai sekali. Oh iya, masya Allah, ramai luar biasa sampai bisa membangun tempat sampingnya gini-gini. Akhirnya suatu ketika ada yang ngiri atau bagaimana ya, akhirnya mencoba untuk melihat es dawet ini ada apanya, kok bisa saya ini. Dibawa ke laboratorium, ternyata es dawet itu dimasukkan satu bahan yang membahayakan tentang kesehatan. Iya, untuk bagi manusia. Manusia. Akhirnya dari pihak laboratorium akhirnya mengadukan ke dinas kesehatan. Dari dinas kesehatan kemudian laporkan ke Pemda ya. Pemda Pemda melibatkan aparat keamanan untuk menutup itu semuanya. Ternyata karena orang macam-macam, orang tidak mudah untuk berhenti karena kepatuhan kepada ulama masih besar. Akhirnya mereka melibatkan ulama. Ulama berfatwa bahwa membeli dawet di sini hukumnya haram karena membahayakan kesehatan. Kira-kira fatwa ulama atas dasar analisa medis dan dokter itu benar enggak kayak begini? Benar. Ya, kata. Rupanya kompak para kiai itu juga mengatakan bahasanya, ya benarlah karena memang dawet membahayakan. Baik, selesai. Alhamdulillah saya sudah dapat jawaban. Apa bedanya dawet dengan rokok? Bingung dia. Apa bedanya dawet dengan rokok? Selesai. Jadi kalau dawet kan enggak ada kecanduan, enggak ada kepentingannya dia. Makanya dia mudah mengatakan haram. Tapi di satu urusan rokok ada kecanduan menjadi masalah. Jadi keluarkan dari kepentingan pribadimu sendiri. Kalaupun Anda masih merokok, mintalah kepada Allah, jauhkan saya dari rokok ya. Yeah. Sebetulnya akal sehat seseorang pun tetap berkata bahwasanya biarpun dia perokok, dia tidak ingin anak merokok ya. Pernah anaknya diajari merokok? Tidak. Dia juga tidak pernah mengajari istrinya merokok kok. Permasalahannya adalah karena kecanduan itu yang dibarengi dengan mungkin sedikit perlu kita rendahlah kepada merendah kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mudah patuh dan kita mudah mengikutinya. Tapi ingat, yang sudah tidak merokok jangan serta-merta mencaci yang lagi merokok. Karena yang merokok itu bisa saja bersandarkan fatwa dahulu dan tidak mencerpati fatwa akhir zaman ya. Jadi urusan rokok itu bukan NU sama Muhammadiyah. Kadang-kadang unik. Rokok menurut Muhammadiyah adalah haram, menurut NU adalah halal. Lah kok urusan rokok? Ini adalah unik ya. Tidak tahu nih saya ini NU atau Muhammadiyah kan. Karena ini kita kembalikan kepada kajian ilmiah tentang rokok. Selesai. Baik Bu ya, terima kasih. Pertanyaan kedua, hukum niat puasa mutih itu bagaimana Bu ya? Baik, subhanallah. Saya heran dengan puasa mutih itu sendiri. Puasa mutih nanti bukanya ada enggak? Ada kan? Ada. Pakai apa? Pakai nasi ya? Nasi. Apakah lu bahwasanya sunnah puasa itu pakai ekor kurma? Dan memang itu bukan sesuatu yang syariat dari Nabi SAW. Itu keunikan. Nggak tahu itu biasanya orang pengen terbang sama pengen terbang di awang-awang, pengen punya keramat tapi nggak mau ibadah banyak. Mohon maaf, tidak usah berurusan dengan yang demikian itu. Kok ada puasa mutih ya? Bagaimana kita buka itu dianjurkan dengan sesuatu yang manis kan begitu ya? Dari kurma, kalau tidak ada kurma sesuatu yang manis dan sebagainya itu dianjurkan oleh Nabi SAW. Kemudian di akhir puasanya katanya tambah, biasanya tambah semalam ya. Kalau tidak salah kita mendengar puasa mutih 7 hari, hari yang ketujuh itu disambung. Apakah tidak tahu Nabi Muhammad melarang wisol? Orang tidak berbuka hukumnya haram, haram kan? Begitu ya. Jadi mohon maaf, puasa-puasa itu adalah puasa yang buang-buang energi. Anda kalau ingin puasa Senin, Kamis, Anda kalau ingin puasa, puasa Syawal, Anda kalau ingin puasa Muharram kayak begini, puasa sebulan penuh pun boleh. Anda kalau ingin puasa adalah puasa Daud, itu saja. Tidak usah puasa macam-macam. Lihat, saya sebetulnya kalau seandainya Anda bisa sambung, niatnya apa sih mau puasa mutih? biar istrinya bisa lengket. Kalau pengen istrinya lengket, itu adalah berakhlak yang mulia, yang mulia kepada istrimu, dia akan lengket itu. Maka deh, kami tidak mengenal istilah puasa mutih. Baik, kami tidak pernah. Memang, nah, kita pernah membaca buku-buku hikmah puasa mutih dan sebagainya. Cuman kita belajar syariat. Kita belajar syariat di dalam urusan berpuasa itu wajar. Nabi Muhammad juga makan daging ya. Nabi Muhammad ini makan, belajar. Puasa adalah sunnah, tapi kalau sudah puasa, memang memerangi hawa nafsu dulu pernah ada. Memerangi hawa nafsu misalnya ada orang berjanji tidak memakan daging. Kenapa? Itu namanya memerangi hawa nafsu. Karena daging itu sangat menggoda. Jadi kalau Anda ingin puasa zaman sekarang, itu puasa yang sederhana saja. Tapi untuk memerangi hawa nafsu sangat sederhana. Tidak usah Anda menghindari daging. Daging makan yang enak ya. Kemudian soto makan yang enak. Akan tapi untuk memerangi hawa nafsu cukup saja Anda bersumpah demi Allah saya tidak mau nonton sinetron, gitu saja. Itu sudah zamannya, bukan zaman puasa mutih ini. Sekarang godaannya bukan urusan daging. Dulu sih iya. Orang untuk mengekang hawa nafsu ada tidak mengikut hawa nafsu sehingga dalam urusan makan dibatasi. Bagus. Itu pada zamannya. Sekarang bagaimana sambil puasa mutih nonton sinetron, film dan sebagainya. Jadi zaman sekarang tirakat kita adalah tirakat menjaga mata kita dari melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, Bu ya. Terima kasih atas jawabannya untuk klien telepon cukup. Mohon maaf ya karena pertanyaan di Yahoo Messenger, FB Radio Cirebon juga begitu banyak, SMS yang belum kami sapa. Baik, ada pertanyaan dari Jawa Timur, Muhammad Jinuddin Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam Nabi Muhammad warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, kami mau bertanya lagi. Kami ingin bertanya masalah satu, bolehkah seorang muslim datang ke kuburan teman non muslim karena dia tidak mau menghadiri acara pemakaman yang disinggalkan oleh gereja? Yang kedua, bolehkah dia membacakan doa secara islami seperti membaca Al-Fatihah dan sebagainya untuk jenazah non muslim? Mohon penjelasannya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah menghadiri jenazahnya seorang kafir yang Nasrani yang biasa hidup berdampingan dengan kita bukan sesuatu yang terlarang. Bahkan jika ternyata mayat Nasrani itu tidak ada yang merawatnya, maka wajib kita untuk mengkafani dan menguburnya. Islam itu indah. Subhanallah. Jadi kita wajib menguburnya, mengkafaninya. Itu biarpun dia Nasrani dan menghadiri acara-acara pemakaman mereka, kita diperkenankan, tapi kita tidak bisa mengikuti acara-acara yang khusus berkenaan dengan doa-doa yang mereka panjatkan. Kemudian Nabi pun pernah ya, melarang. Di dalam Al-Quran juga diperkenankan agar kita tidak mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia dalam keadaan kafir. Bahkan kita berdiri di kuburnya pun untuk mendoakan itu tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Oh, baik. Jadi hal hanya ya, semacam itu harus dipahami. Kalau memang hadir saja boleh. Akan tapi kalau sudah mendoakan, apalagi baca pati apa? Baca Al-Fatihah dan sebagainya. Gitu. Tidak ada perlunya yang demikian itu ya. Baik. Jadi tidak diperkenankan kita mendoakan mereka baca Fatihah untuk orang yang meninggal dunia dari orang Nasrani. Baik, itu tidak, bahkan hukumnya haram. Haram hukumnya, bukan main-main. Iya. Sebab dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bu ya. Terima kasih atas jawabannya. Berikutnya ada Tasdikin ya di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa barik wa sahbihi. Ada sebagian orang ziarah kubur yang meminta barokah pada makam keramat. Apakah seperti itu diperkenankan, Bu ya? Mohon penjelasannya. Ngambil berkah itu bukan sesuatu yang terlarang. Akan tapi caranya itu yang kadang tidak benar. Bagaimana si tabarruk yang sesungguhnya? Tabarruk itu adalah dengan kehadiran Anda itu mengambil berkah. Karena itu adalah tempatnya orang soleh. Akan tapi jangan diikuti dengan mengambil tanahnya dan sebagainya ya. Baik. Adapun tabarruk ya, maksudnya ngambil berkah, bukan ngambil keberkahan dengan kuburan. Jadi berkah itu berkahnya orang soleh. Sehingga dalam doa, ya Allah kembalikan kepadaku berkat-berkat seperti yang pernah engkau berikan kepada orang-orang soleh tersebut. Jadi ngambil berkah begitu. Itu ada. Jadi kita tabarruk itu ada. Akan tapi bukan tabarruk dengan kuburan, akan tapi tabarruk dengan orang soleh. Dengan kita membaca Fatihah, membaca doa untuk orang soleh, itu akan dikembalikan oleh Allah kepada kita. Sebab sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi muslimi ala dhahri al-ghaibi ila wa qala al-malaku wa laka bimithlin. Kalau kita mendoakan orang di saat orang itu tidak ada di hadapan kita, misalnya orang telah meninggal dunia termasuk di dalamnya, maka di situ akan mengundang doa Allah Subhanahu wa taala, apa kemakbulan Allah untuk kita. Jadi kita boleh ngambil berkah dengan cara mendoakan mereka. Tapi kalau dengan cara misalnya Imam Nawawi sendiri, Imam Nawawi urusan mengusap kuburan itu beliau tidak senang. Mengusap-ngusap nisan kuburan beliau tidak senang. Akan lebih sebenarnya lagi orang mengusap kuburan kadang memang tidak disadari, termasuk Ibnu Asakir meriwayatkan tentang kisahnya Sayyidina Bilal bin Rabah, karena beliau dikuasai oleh kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat ziarah kubur Nabi Muhammad dengan derai air mata yang tidak bisa dibendung karena kangennya dengan Rasulullah. Pun di saat seperti itu ternyata itabarruh Sayyidina Bilal bin Rabah dengan tangannya beliau itu adalah langsung menempel ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata hal yang demikian itu bukan sesuatu yang aneh bagi Sayyidina Umar bin Khattab yang menyaksikannya, termasuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyaksikannya, karena dia dikuasai kecintaannya. Akan tapi memang harus ada batasan-batasannya. Sebab yang menjadi masalah ini orang awam itu rupanya datang di situ tidak doa, tidak, dia hanya mengambil tanahnya saja. Ini musibah ini. Jadi Anda datang berdoa saja. Tidak usah membawa tanah dan sebagainya. Bahkan sampai ini mungkin, ya mohon maaf, Anda harus meminterkan masyarakat kita. Dipikir orang-orang yang meninggal dunia itu butuh bunga saja. Ada orang tuh, aku titip bunganya, kirim kok ya, ngirim bunga kok. Sampai ke kuburan tuh hanya naruh bunga. Doa, enggak dibagainya. Naruh bunga, apa itu? Memang bunga itu mungkin bisa saja disamakan dengan jerit ya, dengan pelepah kurma ya. Selagi itu tidak kering akan menjadi sebab ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang bermasalah itu ke situ hanya naruh bunga saja. Bahkan kadang-kadang saya enggak sempat titip loh ya, nanti belikan di sana, aku taruh di situ. Jadi ada kirim bunga. Ya padahal kirim doa dibarengi dengan bunga sebagai mengikut apa yang dilakukan Nabi dengan jarit ada. Jadi yang disunnahkan sebetulnya jarit. Dan bahkan bukan jaritul kurma. Kalau bisa kita pelepah kelapa. Ini perlu mohon diingatkan nanti saya akan, kalau kita ke kuburan orang, mengumakamkan orang, kita disunnahkan untuk pakai pelepah kurma. Ditancapkan begitu itu sunnah. Bisa diganti dengan kelapa dan yang lainnya. Karena apa? Selagi ini masih basah, ia akan meminta akan ampun kepada ini. Jadi boleh kita membawa nanti dari rumah kita. Kalau perlu kita nanam kurma sebanyak-banyaknya, agar kita kalau ada orang meninggal kita ambil kelapanya. Kelapa bisa atau diganti yang lain-lainnya bisa. Jadi pepohonan berbasahan yang sekiranya itu. Makanya sampai ulama mengatakan rumput yang ada di kubur itu makruh untuk dicabut. Karena selagi dia berbasah, maka ia akan mendoakan orang yang ada di ada itu saja. Jadi itulah keseluruhan minta ngambil maksudnya berkah adalah Anda berdoa ziarah itu nanti akan kembali kepada ada berkahnya orang tersebut. Allah baik. Ya. Terima kasih atas jawabannya dan kami harus break terlebih dahulu. Dan sahabatku jangan kemana tetap di Radio Inspirasi Spirit Hati. Sanad mekayu ya Mustafa Munav Medina ya Mustafa Best of the man you ya Mustafa True trusty ya Mustafa Mustafa Anta Nabi al-Amin وسيد المرسلين رحمة للعالمين جئت بالحق اليقين أنت النبي الأمين وسيد المرسلين رحمة للعالمين جئت بالحق اليقين You are The source of the light of our heart The fountain of love The cause of my sight Stars and earth and all those upon it What's our سيد المرسلين رحمة للعالمين جئت بالحق اليقين أنت النبي الأمين وسيد المرسلين رحمة للعالمين جئت بالحق اليقين Mekka ya Mustafa Moon of Medina ya Mustafa Best of the man you ya Mustafa True trusty ya Mustafa Mustafa صلوا عليه وسلموا تسليما. Inilah PT Kalijaga Citra Budaya Suara. KCBS Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Inspirasi Spirit Hati. Radio Konspirasi Surat Hati. Baik, sahabatku, masih di program Benang Merah. Saat ini pukul 6:49. Kebersamaan kita 11 menit ke depan. Namun line telepon harus ditutup terlebih dahulu, sahabat ya, karena pertanyaan di SMS belum kami sapa saat ini. Dan di SMS sudah begitu banyak yang bertanya ya. Dan Kang Ozi, ini di SMS subhanallah pertanyaan baik sekali nih. Langsung disapa Kang Ozi dari 539. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mau bertanya, kalau ziarah kubur dengan tawasul seperti ini ya Syekh Syarif Hidayatullah, mintakan kepada Allah agar kami diberi kesembuhan, apa seperti ini termasuk syirik Buya? Dan juga yang kedua Buya, pertanyaan tentang apa saja anjuran yang dibaca ketika ziarah Buya? Doa-doanya apa mungkin? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh Syarif Hidayatullah, mintakan kepada Allah agar kami diberi kesembuhan. Baik. Doa semacam itu pernah ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah dan Nihayah, termasuk dalam tafsir Ibnu Katsir, waktu seorang badui datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, istazkili ummatika, ya Allah, mintakan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan untuk umatmu. Artinya waktu itu ia memohon kepada Nabi untuk minta kepada Allah. Kalau dikatakan syirik tidak. Mm-hmm. Akan tapi apakah benar cara yang semacam ini? Karena dibenarkan tidak. Kan masih ada syirik tidak? Ya. Tidak syirik tidak, karena tidak mintanya kepada Syekh Syarif Hidayatullah. Mintanya tetap kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Baik. Memang apakah masalah apakah Syekh Syarif Hidayah memintakan atau tidak, ini kan urusan lain. Mm-hmm. Jadi jelas itu tidak bisa kita sebut sebagai syirik. Akan tapi apakah benar cara semacam ini? Sehingga ulama, kebanyakan ulama mengatakan bukan begitu caranya kalau kita bertawassul. Bahkan kita tidak minta kepada ya Rasulullah, berikan kepadaku ini, mintakan kepada Allah ini. Tapi saja dengan seperti yang diriwayatkan dari oleh Sayyidina Uthman ibn Hunayf, mintanya kepada Allah, Allahumma ya Allah, berikan kepadaku berkat nabi akhir zaman, bi nabiyyika nabi rahmati. Mintanya tetap kepada Allah, bukan minta kepada orang yang meninggal dunia. Akan tapi minta seperti itu tidak dikatakan syirik. Bahkan yang menafikan kesyirikannya adalah apa? Ya Syekh Syarif Hidayatullah, mintakan kepada Allah, berarti mintanya tetap kepada Allah. Cuman sekarang apakah bisa kita berkhitab bagi kita ngomong kepada Syekh Syarif Hidayatullah kepada itu? Ya, sesuatu yang tidak terlarang dari sisi kalau tinjauan ilmiah. Kenapa? Waliullah, kalau kita meyakini beliau adalah waliullah. Mm-hmm. Waliullah itu bagaimana? Seperti orang mati syahid ya. Mm-hmm. Tidak akan kita katakan mereka mati, belum ahyaun. Darobihim yurzakun. Mereka adalah hidup, dan kehidupan mereka adalah kehidupan yang hakiki, yang Allah Maha tahu tentang kehidupan ini. Dan Mbak Mas, dan mereka mendengar kita. Akan tapi, apakah nanti akan langsung memintakan kepada Allah, itu lain. Itu bukan masalah itu yang kita bahas. Mm-hmm. Jadi bukan sesuatu yang syirik yang pertama. Akan tapi ada yang lebih benar untuk kita berziarah kubur seperti yang ditanyakan pertanyaan tadi. Mm-hmm. Tapi dengan cara minta seperti itu adalah akan terjadi syubhat. Dipikir kita minta kepada Syekh Syarif Hidayah Tullah. Maka dari itu, kesalahpahaman orang yang menuduh tawassul itu haram, bid'ah, sesat, syirik adalah karena ada doa-doa semacam itu. Ada orang-orang melakukan ziarah semacam itu, sehingga mereka mengatakan bahwa meminta kepada kuburan. Cuman anehnya, orang yang pernah dialog dengan kami pun ternyata dia, kita ngomong 2 jam pun mereka masih belum paham. Sudah kita jelaskan bahwasanya tawassul itu bukan minta kepada orang mati, tapi minta kepada Allah dengan membawa orang yang soleh, membawa amal soleh. Jadi Allahumma mintanya kepada Allah. Akhirnya suatu ketika ngirim SMS apa ya yang mengatakan bahasanya tawassul itu minta kepada orang mati. Jadi sudah dijelaskan 2 jam bahasanya kita tidak minta kepada orang mati, ternyata dia masih mengirim berita kepada kami yang bahasanya bahasa merendahkan, memang kebiasaan orang yang suka mencaci maki orang, mengatakan bahasanya waktu itu kami undang mohon kehadirannya untuk bisa menghadiri acara doa tawassul di Masjid Al-Bahjah. Memang sengaja kami kirim, barangkali setelah dialog ada insya Allah dan sebagainya. Malah membalas di SMS itu ditambah balasannya, awas ya, ini ada undangan menghadiri, meminta-minta kepada orang yang meninggal dunia. Subhanallah, bagaimana Ustadz dialog 2 jam sudah kita jelaskan tawassul bukan meminta kepada orang mati, malah mengirim SMS katanya meminta kepada orang mati. Subhanallah. Jadi biasanya karena kebencian, kedengkian itu yang menjadikan orang menjadi bermusuhan. Jadi kalau ada orang tiba-tiba mengatakan ya Syekh Syarif Hidayatullah mintakan kepada Allah, kita tidak bisa mengatakan syirik karena dia mintanya kepada Allah. Akan tapi apakah benar cara yang semacam ini? Maka lebih bagus ada cara, yaitu Anda berdoa memohon kepada Allah Subhanallah dengan membawa orang-orang mulia seperti Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi hakik tawassul mintanya kepada Allah dengan membawa orang yang mulia seperti bahasa syariat Allah. Ya Allah, kabulkan doaku bijak dengan pangkatnya Syekh Syarif Hidayatullah di hadapanmu. Selesai. Karena tawassul yang disepakati adalah tawassul dengan amal soleh. Dan kita amal solehnya atau amal soleh orang lain, tidak ada ketentuan. Amal soleh dirinya boleh, dan amal soleh orang lain juga boleh. Siapa yang melarang amal solehnya orang lain ya? Nah, karena apa? Kalau amal soleh orang lain maknanya apa? Maknanya amal soleh itu kan sesuatu yang mulia di hadapan Allah. Tetap yang punya amal kita, karena kita menghargai kemuliaan. Misalnya dengan Pak amal solehnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tidak akan kita tawasuli kecuali karena amal solehnya. Gak ada orang tawasul dengan Fir'aun. Gak ada tawasul dengan Abu Jahal, gak ada. Ya Allah, kabulkan hajatku berkat Abu Jahal, itu gak ada. Jadi semuanya karena mungkin Wali Songo Syekh Sunan Gunung Jati, karena Sunan Gunung Jati adalah orang soleh. Dan itu pun tidak keluar daripada tawasul dengan amal soleh. Allah alam bisa. Baik Bu ya, terima kasih atas jawabannya. Silakan Kang Adi. Tadi ada tambahan Bu ya, kira-kira bacaan apa Bu ya yang dianjurkan ketika ziarah kubur? Kali banyak yang belum tahu Bu ya. Iqra'u Yasin ala mautakum, dari riwayat bahasanya bacakan Yasin untuk orang yang meninggal dunia dari kalian. Itu sudah sangat jelas riwayat itu ya. Iqra'u Yasin ala mautakum. Ada orang yang mengingkari tentang hadis-hadis tersebut. Yang mengingkari. Sudah hadis jelas-jelas itu ya. Riwayat-riwayatnya sudah dijelaskan para muhaddisin tentang hadis tersebut. Sebagian ulama mengatakan hadis itu sahih. Iqra'u Yasin ala mautakum. Jadi membaca Yasin untuk orang yang meninggal dunia. Di kubur boleh kita membaca Yasin. Herannya ada larangan membaca Al-Quran di atas kubur. Itu dari mana riwayat itu? Tidak tahu sumbernya dari mana. Kalau sumber dari Nabi tidak ada, dari para sahabat Nabi tidak ada, dari orang soleh tidak ada. Jadi kalau dari sahabat Nabi dan dari Nabi tidak ada larangan membaca Al-Quran di atas kubur, sumbernya dari mana ini? Ya kan? Masa kita harus ngomong sumbernya dari iblis kan? Ya tidak mungkin. Yang jelas tidak dilarang. Anda boleh baca Quran di mana saja. Baik di atas kubur atau di luar kubur. Kalau perlu di dalam kubur kalau bisa baca. Artinya apa? Membaca Al-Quran di mana saja. Hanya ada kemakruhan membaca Al-Quran di tempat-tempat yang kotor. Itu misalnya di WC dan sebagainya itu. Tapi membaca Al-Quran di atas kubur, apalagi tadi ada riwayat Iqra'u Yasin ala mautakum ya, membaca Yasin. Kemudian membaca salam seperti yang diajarkan Rasul pada istilah Assalamualaikum adalah diyaril mu'minin ya, dan seterusnya yang sudah kita baca tadi. Jadi mendoa Assalamualaikum, mengucapkan salam ya, Assalamualaikum ahlat diyaril mu'minin, wa inna insyaallah bikum lahikun, insyaallah kami akan menyusul kalian semuanya. Itu kemudian Anda membaca doa-doa yang banyak. Kemudian kita pakai, jadi ini ada murakkab, apa namanya, amalan-amalan yang murakkab, yang amalan-amalan yang dikumpulkan dalam ziarah kubur. Ziarah kubur sendiri adalah sunnah. Kemudian tawasul dengan orang soleh adalah juga sunnah, cara berdoa yang bagus. Kemudian yang ketiga adalah menghadiahkan pahala untuk orang meninggal dunia adalah juga sunnah. Ada. Jadi ya, adalah untuk amalan baik di atas amalan baik. Cuman permasalahan mereka itu adalah subhanallah, mulai dari ziarah kuburnya dipangkas. Pertama mengingkari tentang menghadiahkan pahala. Di saat naik lagi menghadiahkan pahala membaca Al-Qur'an untuk orang mati. Kemudian baca Al-Qur'an di atas kubur, melarang tawasul, melarang ziarah kubur. Terus kita suruh ngapain kan begitu ya. Ini kadang padahal sudah jelas-jelas datang dari apa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat jelas, enggak usah kita bingung dalam hal-hal yang semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ibu ya. Nah, bahasa istilahnya tahlil itu selama ini kan tahlil misalnya baca kulullah, kulal falak, kulal binas, kemudian baca ayat alif lamin, baca al-fatihah, kemudian baca amanah rasul, ya, ayat kursi. Itu hal-hal yang bagus urusan tahlil itu. Karena apa? Itu ada riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya ayat akhir surat Baqarah dengan surat Al-Fatihah. Itu kan disebut Nuraini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Absyir bin Nuraini ya Muhammad, wahai Rasulullah, ada malaikat yang berkata, bergembiralah dengan dua cahaya. Wamahuma? Apa itu dua cahaya, kata Rasulullah? Khawatimil Baqarah tiba Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, pungkasan surat Al-Baqarah, amanah Rasul sampai surat akhir Fatihah. Dan surat Al-Fatihah, ma qara'ta harfan minha illa wa utita, engkau tidak akan membaca satu huruf dari itu semua kecuali menjadi sebab dikabul doamu. Jadi kalau kita pengen berdoa, baca itu agar dikabul doa kita. Bukankah tadi kita mendoakan orang meninggal? Sudah ditambahi dengan itu, maka itu menjadi sebab dikabul doa kita. Subhanallah. Baik, biar terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Dan waktu memang sudah di penghujung acara Bu ya, silahkan ditarik kesimpulan dan tutup dengan doa. Kesimpulannya adalah sangat sederhana, bahwasanya ziarah kubur disepakati, tidak ada ulama yang berbeda tentang ziarah kubur, dan tidak ada perbedaan ya. Ziarah kubur tidak ada perbedaan, kubur di luar kota atau di dalam kota, kubur Nabi dan bukan Nabi. Yang jelas disunnahkan ziarah kubur, selesai. Kemudian ziarah kubur bagi wanita pun diperkenankan. Hanya yang perlu dijelaskan adalah tentang adab dan akhlaknya saja. Kemudian masalah apa yang dibaca di kuburan itu pun juga masalah tawasul akan kita bahas. Dulu sudah pernah kita bahas, memang perlu diulang. Karena kadang ada orang-orang yang datang dan meragukan tentang tawasul. Menghadiahkan pahala dan sebagainya. Itu kesimpulannya adalah ziarah kubur adalah sangat jelas, termasuk ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin ziarah kubur, pergi ke Madinah ziarah kubur, bukan sesuatu yang terlarang. Sebagian orang mengatakan bid'ah, la tusaddur rihalu illa ila thalath masjid. Dari mana hadis itu saja sudah salah faham, ramai lagi inanya. Itu sudah salah faham. Bukan berbicara tentang kubur hadis itu. Ya. Nabi Muhammad bercerita tentang masjid. Tidak perlu ente memaksakan diri datang ke masjid kecuali di saat engkau bernadar untuk datang ke tiga masjid. Akan tapi masjid yang lainnya sama dengan masjid yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja tentang kesimpulannya. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Allahumma hadina fi man hadait. Amin ya Rabbana. Hadina ya Rabbana fi man hadait. Amin. Allahumma ya Rabbana. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait. Allahumma ya Allah, berikan kami bimbingan dan petunjukmu, ihdinash shiratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada-Mu lah ya Allah kami mengabdi, menyembah, kami beribadah, akan tapi kami tidak akan bisa melakukan itu semua kecuali dengan bantuan-Mu. Maka berikan kepada kami pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, muliakan kami di dunia dan muliakan kami di akhirat. Ya Allah, seperti Kau sambungkan kami di dunia dengan orang-orang soleh, maka sambungkan kami dengan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, dan kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan jauhkan kami semua dari bid'ah, jauhkan kami dari kemungkaran, jauhkan kami dari syirik, jauhkan kami dari kesesatan ya Allah. Wahai Dzat yang Maha Tahu, berikan kepada kami pengampunan-Mu di dunia dan di akhirat ya Allah. Tidak perlu menyiksa kami ya Allah, dan di akhirat jangan siksa kami. Amin. Dan ampuni guru-guru kami, orang tua kami semua. Berikan kasih sayang kepada mereka semua, mudahkan segala urusan kami, lapangkan hati kami yang sakit, sembuhkan. Amin. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang, berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin. Dan ya berikan Allah kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Amin. Dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada guru kita Buya Yahya yang telah mengisi di program Benang Merah di kesempatan pagi hari ini, dan semoga memberikan manfaat untuk kita semua, menambahkan wawasan pemahaman kita, dan kita akan sambung kepada Allah dan Sayyidina Muhammad selalu, dan kita akan berziarah kubur dengan benar ya. Tadi sudah dijelaskan oleh guru kita Bu Yaya ya. Baik Kang Zih, terima kasih pagi hari ini sudah menemani Ajaib Ramadan di program Benang Merah, dan kami harus pamit dari ruang dengar. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.